Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillala, wa man yudlil fala hadiyala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikala, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terkhusus orang-orang yang kami tuakan, para pemegang kendali pengaturan Kota Mamuju, dari pemerintahan, dari majlis ulama, dari aparat, yang kami muliakan, kami hormati. Demikian pula kepada para pengurus masjid yang berberkah ini, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan mereka yang menjadi sebab-sebab terwujudnya Tabligh Akbar, majlis ilmu ini, dengan limpahan berkah yang terus menerus, dunia, alam barzah, akhirat, dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Terkhusus pada kesempatan ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk berada di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk berada di masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, untuk berada di tempat yang terbaik di muka bumi, yang merupakan sumber berkah yang tiada tandingannya, kita perlu dan sangat perlu mensyukuri kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita di saat-saat ini. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah ditanya, tempat apakah di muka bumi yang terbaik? Dan tempat manakah di muka bumi yang paling busuk, paling jahat, paling jelek? Nabi ditanya tentang khairul baqa dan syarrul baqa fil ard. Yang terbaik di muka bumi dan yang terburuk di muka bumi. Saat itu baginda Rasul alaihi salatu wassalam menjawab, "La adri." Saya tidak tahu. Manusia yang paling berilmu ditanya menjawab, "Saya tidak tahu." Dan ini teladan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada umatnya untuk jangan berbicara tanpa ilmu. Dimanapun kita, berapapun hebatnya kedudukan kita, saat sesuatu itu kita tidak ilmui, maka diam. Bilang saya tidak tahu, katakan Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Turunlah wahyu. Jibril alaihi salatu wassalam datang memberitahu jawabannya. Bahwa tempat yang terbaik di muka bumi adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Dan tempat yang terjelek di muka bumi adalah aswaquha, pasar-pasarnya. Hadits ini sahih, tidak bisa diganggu gugat. Dan ini keterangan dari yang mencipta masjid dan mencipta pasar, serta orang-orang yang menghuni masjid dan pasar. Ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang menentukan siapa yang baik dan siapa yang jelek. Tempat terbaik di muka bumi adalah masjid. Sementara tempat terburuk di muka bumi adalah pasar-pasarnya. Islam adalah agama yang tiada tandingannya. Agama yang mengungguli semua agama. Agama yang menundukkan semua ajaran. Agama yang betul-betul kemuliaannya tiada tandingannya. Karena kita berada di masjid, dan pembahasan kita akan banyak berhubungan dengan pasar, pembahasan kita akan banyak berhubungan dengan pasar, dalam tanda kutip, rezeki dalam artian harta. Itu banyak-banyak beredar di pasar. Maka mari kita hubungkan dua hal ini sehubungan dengan kehebatan Islam dalam melihat hal ini. Masjid, kata Nabi, tempat terbaik di muka bumi. Pasar adalah tempat terjelek di muka bumi. Tetapi dengan ajaran Islam, dengan nilai-nilai Islam, dengan petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam, dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, jangankan masjid, pasar pun yang menjadi tempat terjelek bisa menjadi sumber berkah. Dalam artian yang sebenarnya, berkah dalam artian yang sebenarnya, yang kembali kepada dua makna pokok, as-subut kokoh, al-luzum tetap, kemudian makna yang kedua az-ziyadah wan-nama, bertambah, tumbuh, berkembang. Itu berkah. Pasar bisa menjadi tempat yang betul-betul berberkah dengan nilai-nilai Islam. Padahal dia adalah tempat yang paling jelek di muka bumi. Coba cermati. Sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. At-tajir, as-saduq, al-amin, al-muslim, ma'an nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada'i yawmal qiyamah. Kata Nabi, pedagang, at-tajir, kata sifat. Memang berdagang sifatnya. As-saduq, yang sangat terpercaya. Al-amin, lagi sangat amanah. Tiga sifat. Tiga sifat ini bisa dimiliki oleh semua orang kafir. Tapi sifat yang keempat, hanya satu yang bisa miliki. Lihat sifat yang keempat, al-muslim. Dia harus muslim. Perdagangan dengan kejujuran, diwarnai dengan amanah, yang ditegakkan seorang muslim, mengakibatkan apa? Mengakibatkan mereka bisa bersama dengan para nabi, para siddiq, para syuhada di hari akhirat. Melalui pasar, mereka bisa menempatkan, meraih kedudukan tertinggi di akhirat. Melalui tempat yang terjelek di muka bumi. Ketika seseorang bersama dengan Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cermati keadaan kedua. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan doa masuk pasar. Nabi mengajarkan sahabatnya. Siapa yang membaca ketika masuk pasar, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kata Nabi, akan dituliskan untuknya 1,000,000 kebaikan. 1,000,000, 1,000 × 1,000. 1,000,000 hasanah. 1,000,000 hasanah untuk masuk pasar dengan membaca doa ini. Sampai di situ? Tidak. Nabi lanjutkan. Dan 1,000,000 raf'is sayyiat, dan 1,000,000 pengangkatan dosa. Sampai di situ? Tidak. Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan lagi, 1,000,000 pengangkatan derajat. Sampai di situ? Tidak. Disebutkan lagi, dan dibangunkan untuknya istana di surga. Ini masuk pasarnya. Sampai-sampai sebahagian sahabat ketika mendengar hadis ini, maka apa? Sengaja masuk pasar supaya dia bisa baca doa ini untuk meraih keutamaannya. Hebatnya keutamaan Islam, di tempat yang terjelek sekalipun orang bisa meraih kemuliaan tiada tandingannya. Tetapi ingat, hanya ketika bersama dengan Islam. 3. Manusia terbaik adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul yang terbaik adalah para rasul. Para rasul terbaik adalah ulul azmi. Ulul azmi termulia Muhammad alaihi salatu wassalam. Umat yang terbaik adalah umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dari umat Nabi Muhammad yang terbaik adalah muhajirin. Dan muhajirin semuanya orang-orang pasar. Muhajirin orang-orang pasar. Tinggal di pasar. Punya tempat di pasar. Mereka berada di tempat yang terjelek di muka bumi. Tapi bersamaan dengan itu, mereka adalah umat yang terbaik. Termulia di dunia, di alam barzah, di akhirat. Kenapa? Sebab mereka dididik oleh manusia terbaik dengan ajaran tiada tandingannya, ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Karena itu jamaah, Islam tidak memerlukan teori dari selain Islam untuk memakmurkan pasar. Sekarang banyak sekali teori-teori dari orang kafir. Supaya sukses, supaya maju, supaya mendapatkan uang paling banyak, paling cepat, paling-paling dengan berbagai teorinya yang betul-betul membuat orang tergiur. Ya, sebagian telah membuktikannya. Tetapi jamaah, semua itu akhir-akhirnya adalah fata morgana bagi orang-orang kafir. Sesuatu yang menipu. Kalaupun ada tambahan-tambahan dari nikmat, dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka, maka tambahan itu tambahan sebagaimana yang Nabi alaihi salatu wassalam sebutkan. Idza ra'aitallahu yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa inna ma huwa istidraj. Jika engkau melihat Allah memberi hamba berupa dunia, tetapi si hamba berada di atas maksiat, bersamaan dengan itu Allah terus kasih apa yang dia sukai, Allah terus beri apa yang dia cintai. Ketahuilah kata Nabi, pemberian itu adalah istidraj, perlalaian. Sebagaimana disebutkan dalam banyak Al-Quran, dalam banyak peristiwa, bagaimana orang-orang kafir yang sudah tidak bisa lagi didasihati, yang sudah tidak bisa lagi didakwai, yang tidak mau lagi menerima ayat-ayat Allah, yang sudah keras hatinya, justru apa? Allah bukakan pintu-pintu rezeki. Allah bukakan pintu-pintu langit. Allah tambahkan kekayaannya, kedudukannya, kekuasaannya. Untuk apa? Supaya dia meninggal di atas perkara itu. Yang setelah dibukakan semuanya, sesaat setelah itu pembinasaan total. Dari sini jamaah, perlu dan sangat perlu betul kita cermati bahwa Islam sebagai ajaran yang tiada tandingannya, sebagai ajaran yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai ajaran Allah subhanahu wa ta'ala yang menuntun hamba dalam kehidupan dunia, yang akan memberikan kesuksesan, kebahagiaan dunia, alam barzah dan akhirat, harus betul-betul kita pelajari, harus betul-betul kita cermati, agar supaya hidup kita, lebih khusus lagi rezeki kita, betul-betul rezeki yang mendatangkan kebahagiaan, yang mendatangkan berkah dunia, alam barzah dan akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita masuk mengurai uraian tentang rezeki sebagai pendahuluan untuk masuk ke dalam materi sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki. Siapa yang memahami sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki dengan benar, meyakininya, mengamalkannya, maka dipastikan rezekinya akan berketerusan. Dunia, alam barzah, akhirat. Bukan lagi perkiraan. Bukan lagi perkiraan, dipastikan. Caranya, pahami, yakini, amalkan, maka raihlah hasil dari pengamalan itu. Sebab semua yang akan kami paparkan, sebab turunnya rezeki, datangnya rezeki dari Dia, Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki. Bukan dari pedagang, bukan dari peneliti, bukan dari motivator, bukan dari seorang pembicara, bukan dari orang kaya yang kadang kaya saat ini, besok tiba-tiba bangkrut. Tapi datang dari Allah Subhanahu wa taala, Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki. Mau rezeki? Mau rezeki? Kita buka kunci-kuncinya. Antum ambil kuncinya, buka, dapat. Pasti. Pasti. Tidak ada keraguan di dalamnya. Bagi mereka yang mau mengambil kunci ini, menggunakannya. Bagi mereka yang mau, syaratnya, menggunakannya. Tapi biar sudah dipaparkan, kalau tetap tidak mau, tetap tidak akan terbuka. Ibarat orang sudah di depan pintu, kunci sudah ada di depannya, tetapi tetap tidak akan bisa masuk. Kalau dia sendiri tidak mau untuk mengambil kuncinya, membuka dan masuk di dalamnya. Kita mau? Mau tidak? Dari jawaban jamaah menunjukkan bahwa kita masih setengah-setengah maunya. Dan ini kunci pertama. Siapa yang mau diberi rezeki, siapa yang betul-betul akan diberi rezeki, adalah orang yang keinginannya terhadap rezeki yang terhebat. Itu yang pertama. Tapi punna bata-bata inji, kurang tertarik, ragu-ragu, ikut-ikutan, tena harapan. Tidak ada harapan yang semisal ini. Yang pedagang, kenapa dagangannya tidak bisa berberkah dan seterusnya? Saya memang kurang mau berdagang. Hanya berdagang asal-asalan. Yang bertani, kenapa kurang rezekinya dari pertanian? Satu ini, belum mau betul-betul bertani. Mau rezeki? Perhebat dulu itu keinginan. Perkuat dulu ini keinginan. Allah memberi mereka-mereka yang ingin. Liman syaa'a minkum ayyastaqim, kata Allah. Siapa yang mau di antara kalian, maka dia akan istiqamah. Siapa yang mau di antara kalian. Kalau memang sudah mau, maka cermati hal selanjutnya. Paham kita, cara berpikir kita, keyakinan kita tentang rezeki harus dibenarkan dulu. Di antara sebab banyak orang tidak dapat rezeki, rezekinya macet, macet, macet, bahkan karena apa? Salah dalam memahami rezeki. Yang dia cari itu apa? Rezeki katanya dia cari. Tapi karena salah paham, justru dia tidak pernah mencari rezeki yang sebenarnya. Yang dia cari justru sesuatu yang melenyapkan rezeki. Karena dia tidak paham apa itu rezeki yang diinginkan. Dan ini ilmu pendahuluan untuk masuk ke dalam sebab-sebab rezeki yang menjadi inti sebab-sebab rezeki itu. Ada belasan sebab rezeki. Ada belasan, bahkan tidak bisa dibatasi sebenarnya. Ajaran-ajaran Islam dalam menjelaskan sebab-sebab pasti datangnya, turunnya rezeki. Mari kita luruskan paham kita tentang rezeki. Yang pertama, rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kita dapat atau tidak, maka yang menentukan adalah Ar-Razzaq yang memiliki rezeki. Hal yang kedua, rezeki kita itu sudah ditetapkan. Di waktu kita berada di perut ibu kita, di saat umur kita berumur 120 hari, 3 kali 40 hari. Di sana Allah mengutus malaikat, memerintah malaikat itu untuk meniupkan kita ruh, kemudian Allah memerintah untuk menetapkan 4 hal. Bikatbi rizqih wa ajali wa amali wa syaqih au sa'id. Allah perintahkan tetapkan rezekinya. Yang kedua, tetapkan ajalnya. Yang ketiga, tetapkan amalannya. Dan yang keempat, tetapkan dia orang celaka atau orang beruntung. Ini dalam pembahasan takdir namanya takdir sanawi, takdir umuri, takdir dalam seumur hidup. karena ditetapkan sudah empat sama ajal, ya bersama dengan ajal, maka rezeki itu sama dengan ajal. Ayo, bagaimana ajal? Mau lari? Ajal pasti akan menjumpai kita. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, inna rizqa la yatlubul abda kama yatlubuhu ajalu. Sungguh rezeki itu, kata Nabi, inna rizqa, sungguh rezeki itu mencari hamba sebagaimana ajal mencari hamba. Tapi ilmu ini jangan disalahgunakan, bermalas-malasan. Sebagaimana tentang ajal, kita tahu ajal kita apa? Sudah dipastikan? Hidup kita sudah dipastikan? Tapi apa kita tidur saja? Tidak mau bergerak untuk hidup, untuk makan, untuk minum? Tidak kan? Lagi pula kita tidak tahu kapan kita meninggal. Kita tidak tahu berapa rezeki kita. Kalau begitu, gunakan dia sebagai kekuatan untuk mencari rezeki. Ini ilmu-ilmu nanti akan terlihat besar sekali manfaatnya dalam mencari rezeki. Terkhusus saat kita mengejar sesuatu yang kita anggap rezeki kita ada di situ, tapi ternyata Allah takdirkan gagal. Allah takdirkan gagal. Kalau kita punya ilmu ini, takdir gagal itu justru akan menjadi kekuatan kita untuk dapat yang lebih baik dari apa yang luput dari kita saat itu. Tapi kalau kita tidak punya ilmu ini, begitu gagal, langsung patah semangat. Iya. Gagal, putus asa. Putus asa, dijerumuskan lagi oleh syaitan ke dalam jerat-jerat syaitan, ke dalam dosa dan maksiat, ke dalam minuman lah, ke dalam obat-obatan lah, sampai akhirnya semakin terpuruk dalam kehidupan. Jadi besar manfaatnya ilmu ini. Pahami dulu ilmu ini, yakini saja dulu. Sebentar akan terlihat hebat luar biasa ilmu ini. Kita akan alami sendiri. Kapan kita tidak meyakini ilmu-ilmu ini yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, maka kita akan kesulitan untuk mendapatkan rezeki yang terbaik, yang berberkah. Jadi rezeki itu akan mencari hamba sebagaimana ajal mencari hamba. Tidak bisa lepas. Ilmu yang selanjutnya tentang rezeki, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun jiwa yang tahu apa yang akan dia dapatkan besok. Bagaimanapun hebatnya perencanaan kita untuk hari esok yang sudah terbiasa kita lewati, bagaimanapun lancarnya rezeki kita, misalnya tiap hari kita sudah tahu rezeki kita tiap hari dalam penjualan kita, kita akan mendapatkan keuntungan ya sekitar 300 ribu. Tapi jangan pernah melewati ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang akan dia dapatkan besok. Itu ilmunya hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu selanjutnya tentang rezeki, dalam hal ini harta. Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya yang telah mentakdirkan rezeki ini, Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya telah menjadikan hati secara tabiat mencintai rezeki. Iya. Ada yang tidak suka uang? Nah, ada pedagang yang tidak suka dagangannya tiba-tiba. Perbulannya biasanya 5 juta, ternyata meningkat menjadi 100 juta. Ayo, ada yang tidak suka yang begitu? Petani yang biasanya hasilnya 3 ton, Masya Allah jadi 8 ton. Luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan hati secara tabiat mencintai harta rezeki dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunia. Harta, kata Allah, dan turunan-turunan adalah perhiasan kehidupan dunia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Allah menjelaskan tabiat manusia, kalian mencintai harta itu betul-betul cinta. Ini ilmu penting. Berarti ada dalam diri kita kecintaan, kesenangan terhadap rezeki itu. Cermati ilmu ini. Kalau ilmu ini salah digunakan, bisa bahaya. Setiap orang ada kecintaannya terhadap harta. Dan itu adalah modal utama untuk mencari rezeki. Itu modal. Mau mencari rezeki, harus punya kecintaan. Masa mau mencari sesuatu yang dia tidak cintai? Ayo, kalau orang sudah cinta terhadap sesuatu, maka apa? Bisa ditahan? Bisa ditahan? Ada yang bisa halangi? Jadi ini modal ini. Mau mencari rezeki dengan cara yang terhebat, tidak tertandingi, memiliki kekuatan cinta terhadap jalur rezeki kita. Dan alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menitipkan kekuatan ini secara tabiat dalam diri kita. Tinggal gunakan dengan cara yang dituntunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kapan kekuatan ini salah digunakan, maka pencari rezeki bisa menjadi orang-orang musyrik, bukan menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Salah dalam menggunakan cinta. Logikanya begini. Semua pekerjaan pasti terjadi karena orang menginginkannya. Iya tidak? Orang menginginkannya. Ketika keinginan semakin kuat terhadap apa yang akan dia lakukan, itu akan semakin cinta. Kecintaannya semakin kuat terhadap apa yang akan dilakukannya, ini akan menyebabkan saat dia lakukan pekerjaan itu, dia tidak akan tertandingi. Jelas ya? Ini bisa dipahami ini. Kalau kita gunakan ini yang Allah sudah titipkan untuk mengejar rezeki yang sebenarnya, rezeki yang berberkah sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan mudah kita akan melewati rintangan-rintangan dalam mencari rezeki itu. Sebab orang yang sudah mencintai sesuatu, itu apa? Rintangan itu akan jadi apa? Ayo, rintangan akan jadi? Kalau orang sudah cinta terhadap sesuatu, rintangan itu akan menjadi? Rintangan justru akan menjadi sesuatu yang indah dalam usaha dia. Kalau tidak, kalau tidak ada rintangan justru. Tetapi kalau orang tidak mencintai pekerjaannya, apa yang diupayakannya, begitu dapat rintangan, langsung KO. Saat dia KO, putus asa, terhambat rezekinya. Mau hebat, mau kuat, miliki kekuatan cinta. Dan syukurlah, asal kekuatan cinta ini sudah Allah titipkan sebagai tabiat. Tapi jangan lewatkan batasnya. Jangan lewatkan batasnya. Harus tahu kedudukannya. Jangan lewatkan batasnya dan harus tahu kedudukannya. Sebab kapan lewat batasnya? Cinta yang lewat batasnya. Dia tidak tahu kekuatan kedudukan cinta ini. Maka sangat berbahaya. Ketahuilah jamaah. Kecintaan terhadap harta, hasil kebun, dan yang semisal itu adalah harus berada dalam lingkup kecintaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus berada dalam lingkup kecintaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, maka akan sangat berbahaya. Kapan kecintaan terhadap harta? Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Kecintaan terhadap selain harta ini, dia menjadi dominan. Sampai akhirnya, ridho dan benci hamba pun dikontrol. Ridho dan benci hamba pun dikontrol. Kalau sudah sampai di sini, maka kita bukan hamba Allah lagi. Kita akan menjadi hamba harta. Sebagaimana sabda Nabi, Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Khamisah, Ta'isa Abdul Khamilah, Ta'isa Wan Tukisah, Wa Ida Syika Falan Tukisah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, celaka hamba dinar. Ta'isa, orang yang terjatuh, kepalanya yang duluan jatuh. Kata Nabi, celaka. Dalam bentuk itu, terjatuh, kepalanya yang duluan jatuh. Tuk guru tak tintingi. Kalau orang Makassar bilang, tuk guru tak tintingi. Jatuh kepalanya yang terhantam. Siapa? Hamba dinar. Dinar mata uang emas. Hamba dirham, mata uang perak. Khamisa-khamisa, jenis-jenis kain. Kenapa jadi hambanya padahal dia pemiliknya? Kalau hamba berarti apa? Musyrik sudah. Bukan hamba Allah berarti. Hamba Allah musyrik sudah. Nabi doakan celaka orang musyrik ini. Tidak satu kali Nabi doakan. Nabi doakan lagi. Terjatuh kepalanya duluan. Kemudian wantukish. Terbanting lagi. Pundaknya pun terhantam. Kemudian Nabi doakan lagi. Terkena duri. Dan durinya tidak bisa dikeluarkan dengan alat. Tiga kali Nabi doakan celaka untuk hamba dinar. Siapa hamba dunia ini? Lihat sifatnya. In u'tiya radiyah wa illam yu'ta lam yarda. Kalau diberi, dia rela, ridho. Kalau tidak diberi, dia tidak ridho. Ini sudah jadi hamba ini. Kalau ridhonya kita, bencinya kita, sudah karena uang, kita sudah jadi hambanya. Sebelum jadi pedagang, pahami dulu ini. Sebelum jadi pejabat, pahami dulu ini. Sebelum menjadi tokoh masyarakat, pahami dulu ini. Sebelum menjadi pemilik dunia, pahami dulu ini. Kalau kita tidak paham ini, maka apa yang kita kejar justru menjadi Tuhan kita, bukan menjadi alat yang kita gunakan untuk menyembah Tuhan yang sebenarnya, Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai rida dan benci kita karena selain Allah subhanahu wa ta'ala, harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ingat, jangan buang cinta terhadap harta, sebab itu tabiat. Gunakan dia pada tempatnya, cinta karena Allah. Caranya, lihat caranya. Saudara kita yang pergi ke Saudi, sholat di Masjidil Haram. Satu kali sholat di sana, berapa kali sholat di masjid ini? 100,000 kali. Kalau di sana sholat duhur, sebentar. Maka kita perlu 100,000 kali sholat duhur di sini. Iya. 100,000 kali sholat duhur di sini perlu berapa tahun jamaah? Perlu berapa tahun? Perlu sekitar 274 tahun. Untung-untung kalau kita dapat 74-nya. Untung-untung kalau kita dapat 74-nya. Untuk salat duhurnya, coba lihat, itu berkah namanya. Doepi, apa kulleki batun yorek? Dengan uang kita bisa sholat di sana. Cintai uang karena ininya. Ini nih, ini maknanya mencintai uang ini. Karena ininya ini. Kalau semata karena uangnya, ini namanya mencintai harta karena Allah. Sebelum jadi pedagang, pahami ini. Kalau tidak, kita akan jadi hamba-hamba harta, bukan pedagang Islam yang nanti akan bersama dengan para nabi, para siddiq di hari akhirat. Jelas? Baik. Selesai sesi pertama. Dan sebenarnya saya tidak siap untuk sesi pertama ini. Tapi apa yang sudah terdengar semata pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab saya siapnya nanti besok sebenarnya. Tapi kemarin sudah sampai di Mamuju, memutar-memutar di atas Mamuju, pesawatnya pulang lagi. Ustaz Dul, saya dan Ustaz Sanusi kembali lagi. Iya, tapi saya lanjutkan perjalanan naik mobil, akhirnya sampai. Dua ustaz kita, terutama Ustaz Dul yang akan menyingsi hari ini, ya, baru berangkat siang ini insyaallah taala. Jadi besok. Materi sebentar tentang khusyuk dalam salat. Tentang khusyuk dalam salat. Ketahuilah, salah satu sebab datangnya rezeki yang paling hebat, yang paling hebat adalah benarnya salatnya hamba. Jadi materi tadi sebentar ini materi saya juga. Hanya yang sebentar itu pendalamannya. Khusyuk dalam sholat. Mau dapat rezeki yang paling hebat, paling banyak, pasti orang yang paling khusyuk sholatnya. Jadi orang yang paling khusyuk sholatnya. Mau dapat rezeki yang paling hebat, paling banyak, jadi orang yang paling khusyuk sholatnya. Kalau tidak, kalaupun kita dapat rezeki, maka rezeki itu bukan berkah yang kita cari. Sebagaimana tadi, dengan uang hanya beberapa, dengan uang hanya belasan juta, orang sudah bisa sampai di Mekah satu kali sholat saja sudah berapa? Sudah berlipat umur kita ratusan tahun dengan uang belasan juta. Ini berkah namanya. Dan itu yang kita cari dalam harta kita. Kita mencari harta, mencari rezeki untuk melipat gandakan berkah. Mencari berkah itu. Harus benarkan betul paham kita tentang rezeki ini. bukan sekedar uangnya, tapi bagaimana dia berberkah. Karena itu cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, sebab yang sangat hebat, penolong yang sangat luar biasa untuk mendapatkan rezeki dan selamat dari berbagai bahaya dan untuk sukses dalam semua urusan adalah jadilah orang-orang yang sholat telah menjadi sifatnya, khusyuklah dalam sholat. Semoga materi selanjutnya bisa semakin mengokohkan khusyuk kita dalam sholat. Sekian dulu, kami minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Subhanakallah muhamdik syarih la ilaih. Materi kami akan lanjutkan sehabis sholat asar. InsyaAllah ta'ala.